Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian pengantar kita dari kitab Thalaq, dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita memasuki fasal baru, fasal tentang dua jenis talak. Dan ingat, talak itu adalah pembubaran pernikahan yang inisiatifnya berasal dari pihak suami. Maka talak itu terbagi menjadi dua macam, talak bain dan talak roja'i. Talak roja'i adalah talak yang masih bisa dirujuk di masa tunggu atau masa iddah. Sedangkan talak bain, yaitu tidak bisa dirujuk di masa iddah. Yang nanti bain itu ada dua macam, ada bain kecil dan ada bain besar. Maka disampaikan di Manhajus Salikin, wayamlikul huru salasa talaqatin, suami yang merupakan lelaki merdeka itu memiliki kesempatan untuk tiga kali menjatuhkan talak. Fa idza tammat lahu, jika telah genap tiga kali menjatuhkan talak, lam tahilla lahu, maka wanita tersebut tidaklah halal bagi si laki-laki sampai wanita ini menikah dengan suami yang lainnya, binikahin sahihin, dengan akad nikah yang sah, waiqa'uha, dan suami yang kedua ini yang melakukan hubungan biologis, hubungan badan dengan si wanita. Dalilnya firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratani, itu dua kali, sampai ayat fa in talaqaha, jika dia si suami mentalaknya lagi, yaitu talak yang ketiga, fala tahillu lahu, maka wanita tersebut tidak ala halal baginya, mim ba'du, setelah itu, setelah kejadian talak yang ketiga, hatta tangkihan zaujan ghairahu, sampai dia menikah dengan lelaki yang lain. Ya, maka jika kesempatan mentalak sampai tiga kali telah dihabiskan oleh seorang laki-laki, maka perempuan tersebut yang dulu adalah istrinya dan sekarang statusnya adalah bekas dan mantan istrinya, itu tidaklah halal untuk dia beristri kecuali dengan sejumlah syarat. Detailnya bisa kita katakan kecuali dengan lima syarat. Yang pertama, sampai dia melakukan akad nikah dengan lelaki yang lain. Kemudian yang kedua, akad nikah tersebut adalah akad nikah yang sah. Karena Allah katakan hatta tangkiha zaujan ghairahu, sampai dia nikah dengan lelaki yang lain. Jika disebut nikah, maka tentu maknanya nikah yang sah. Ya, karena nikah yang tidak sah itu tidaklah membuahkan mayoritas dampak dari hukum-hukum pernikahan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ya, setelah akad nikah sah terjadi, ya ta'uha, si suami yang kedua ini menyetubuhinya. Dan yang dimaksud dengan menyetubuhi adalah melakukan hubungan badan di farjinya, di farji wanita tersebut. Karena Nabi sampaikan di hadis tentang seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dia ingin balik kepada suami lamanya yang telah mentalaknya sampai tiga kali, maka Nabi katakan tidak boleh kembali meskipun sudah akad nikah dengan suami yang baru, kata Nabi, sampai wanita tersebut merasakan madu dan nikmat suami barunya, dan suami barunya merasakan kenikmatan dari si wanita, yaitu hubungan biologis di kemaluan. Kemudian ini tiga syarat ini disampaikan di matan Manhajus Salikin. Kemudian untuk detail dan lengkapnya kita tambahi dua lagi, yang keempat. Setelah itu suami yang kedua, setelah itu si wanita berpisah dari suami yang kedua. Boleh jadi ditalak oleh suami yang kedua atau ditinggal mati oleh suami yang kedua. Kemudian yang kelima, kemudian masa iddah, masa tunggu si wanita ini setelah berpisah dari suami yang kedua berakhir. Nah, baru ketika itu suami yang lama, lelaki yang pertama, boleh kembali melamar wanita ini, dan jika lamarannya diterima, maka boleh melakukan akad nikah. Dan dalil dalam masalah ini adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-229. Di ayat ini, jika kita cermati, kita perhatikan, ayat ini menunjukkan bahasanya talak yang dimiliki oleh seorang lelaki merdeka yang dan talak itu bisa dirujuk, itu hanya dua kali saja. Sedangkan di talak yang ketiga, maka seorang suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk. Sebagaimana di Al-Baqarah 230. Fa'in talaqoha, maka jika suami mentalaknya, berarti talak yang ketiga, fala tahilu lahu min ba'du hatta tangkiha zaujan ghairahu. Nah, kemudian, berkenaan dengan talak bain, maka talak bain, artinya pisah. Dan bain di sini kebalikan dari roja'i. Roja'i artinya bisa dirujuk. Berarti kalau bain tidak bisa dirujuk meskipun masa tunggu belum habis. Nah, maka selanjutnya yang disampaikan, yang dibahas di Manhajus Salikin adalah tentang talak bain. Disampaikan di matan Manhajus Salikin, wa yaqa'u talaqu bainan. Talak itu statusnya talak bain fi arba'i masaila, dalam hadhi ihdaha. Yang pertama adalah ini, yaitu seorang wanita yang telah ditalak sebanyak tiga kali oleh suaminya. Suaminya telah mengucapkan kata-kata talak sebanyak tiga kali. Kemudian yang kedua, jika seorang suami mentalak istrinya sebelum dia pernah kumpul dan berhubungan badan dengan istrinya. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikah, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian ceraikan istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh istri kalian tersebut, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak memiliki masa iddah yang harus kalian hitung. Kalau tidak ada masa iddah, berarti sudah langsung jadi orang lain. Baru akad nikah, belum kumpul, sudah dicerai. Maka langsung auto jadi orang lain. Dan tidak ada masa iddahnya. Kemudian yang ketiga, wa idza kana fi nikahin fasidin, kemudian talak dalam pernikahan yang tidak sah. Kemudian yang keempat, wa idza kana ala iwadin, jika perpisahan tersebut pakai pembayaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, alias khulu. Nama lain dari khulu itu adalah at-talaqu bil iwadi. Amalai dari khulu itu adalah at-talaqu, talak dengan pembayaran. Yaitu disebut talak karena dalam khulu suami mengatakan, saya ceraikan kamu, saya ceraikan istriku. Maka disebut talak. Namun dia punya hukum khusus karena talak ini pakai pembayaran dari pihak perempuan, dari pihak istri yang diberikan kepada dan diserahkan kepada suami. Ya, maka ada dua jenis talak. Talak bain dan talak roja'i. Yang dibahas pertama kali di matan Manhajus Salikin adalah talak bain. Ya, bain dalam bahasa Arab, ya, artinya terpisah, terputus, wabauda dan jauh. Talak bain definisinya adalah talak yang talak ini menyebabkan seorang perempuan, seorang istri resmi terpisah dari lelakinya. Resmi terpisah dari suaminya. Dalam artian ya, kalau talak itu talak raja'i, ya, kalau talak itu talak raja'i, maka sebelum talak, ya, statusnya istri. Istri. Kemudian setelah talak jatuh itu, statusnya adalah seorang istri, statusnya itu teranggap istri. Tapi belum murni jadi orang lain. Nah, nanti setelah masa iddah selesai, baru sah dan murni jadi orang lain, jadi mantan istri. Maka kurang lebih kalau talak itu talak bain, begitu talak bain terjadi, lantas resmi jadi orang lain. Talak tiga, telah keluar lafaz kuceraikan kamu di kali yang ketiga, sudah resmi jadi orang lain. Dan tadi disebutkan secara sekilas, baru akad nikah belum kumpul, kemudian sudah dijatuhkan cerai, maka resmi jadi orang lain. Kemudian khulu atau nama lainnya at-talaqu bi'iwad. Maka begitu suami menerima khulu, menerima pembayaran, kemudian menjatuhkan talak, maka sudah resmi jadi orang lain. Secara syariat, talak bain artinya talak yang suami tidaklah memiliki hak untuk merujuk istrinya dalam talak ini. Dan talak bain ada empat macam. Yang pertama adalah ketika seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya di kali yang ketiga. Ya, maka wanita ini tidaklah halal kembali dan dinikahi oleh lelaki yang pertama, suaminya yang dulu, kecuali dengan lima langkah atau lima syarat. Kemudian yang kedua, ketika ditalak sebelum dikumpuli. Ya, maka begitu jatuh talak, langsung wanita ini jadi orang lain. Dan wanita tersebut, habis selesai si suami itu mengatakan talak, dia bisa langsung nikah dengan lelaki yang lain waktu itu juga. Seandainya ada. Jadi ini akad nikah, seandainya ada yang mau nikahi. Jadi ada. Kalau akad nikah, belum kumpul, sudah jatuh talak. Kemudian langsung setelah begitu selesai talak, kemudian ada lelaki yang mau menikahinya, langsung dinikahkan, boleh. Karena memang baru akad nikah dan belum kumpul, sehingga jadi begitu talak itu langsung resmi jadi orang lain. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya, tadi telah kita bahas di surat Al-Ahzab 49. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, kemudian talak dalam nikah fasik. Semisal nikah yang tidak sah, semisal tidak terpenuhi syarat sah nikah, misal disetujui atau kehadiran wali atau adanya faktor penghalang, semacam seorang itu mempoligami seorang perempuan dengan bibinya, maka nikah fasid. Dan nikah fasid itu secara umum mayoritas dampak hukum nikah, ketentuan nikah tidak berlaku, di antaranya adalah talak. Pada dasarnya kalau nikah itu nikah yang telah diketahui, nikah fasid tidak perlu talak. Saya perlu talak karena ya tidak sah. Seandainya ada kemudian karena sebagian nikah fasid itu diperselisihkan ulama, kemudian menimbang adanya perselisihan, maka supaya jelas-jelas aman, maka si laki-laki mengeluarkan kalimat talak, maka begitu keluar sudah resmi jadi orang lain. Kemudian yang keempat adalah talak at-talaq bil iwad, talak dengan pembayaran, yang itu nama lain dari khulu. Kemudian di kitab yang lain Syekh Ibnu Sa'di menambahkan talak bain atau perpisahan bain, beliau tambahkan dua hal, berarti totalnya jadi 6. Yang kelima adalah talak bain itu manakala ditinggal mati suami. Maka begitu tinggal mati suami, sudah resmi jadi orang lain. Sudah resmi jadi orang lain. Dan tidak bisa dirujuk ya, karena memang orang, suaminya sudah meninggal juga ya, tidak mungkin ngomong saya rujuk ya. Kemudian wa idza fasakhat minhu limujibin. Yang keenam adalah ketika pihak perempuan itu memfasakh pernikahan karena satu alasan. Jadi antara alasan fasakh itu bubarnya membubarkan akad nikah yang dilakukan oleh hakim. Yang diantara faktornya adalah manakala seorang suami itu pailit, semula mampu menafkahi, kemudian jatuh miskin, kena PHK atau yang lainnya, sehingga tidak mampu menafkahi. Dan istri tidak mau bersabar, ya, maka dia bisa memfasakh pernikahan. Atau karena ada, atau tertipu, kira laki-laki ini normal, ternyata miring. Ya. Gila enggak, namun juga normal enggak. Maka padahal kemarin dijanjikan ini sehat walafiat, ternyata demikian keadaannya. Maka istri dia bisa memfasakh. Dan fasakh ini menyebabkan ya bainunah tidak bisa dirujuk. Meskipun ada masa idah, tidak bisa dirujuk. Itu 4 atau 6 talak atau perpisahan yang statusnya bain, yang tidak bisa dirujuk. Demikian materi pengantar kita kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas penyampaian materi pada kesempatan malam hari ini. Dan sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada, alhamdulillah baru saja kita bersama-sama menyimak materi yang dibawakan oleh Ustaz dan Ustaz Aris Munandar. Dan insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kembali Wira informasikan kepada sobat muslim semua, teman-teman dimanapun sobat muslim berada, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insyaallah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan Wira sampaikan kepada Ustazina Ustaz Aris Munandar. Baik, kita akan mulai atau masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi yang kedua, yaitu tanya jawab seputar hukum keluarga. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Seorang yang menikah itu harus sudah siap mental. Ini bagaimana ciri-cirinya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, orang yang menikah itu harus sudah punya, sudah siap mental. Satu hal yang benar, kalimat yang tepat. Karena sebagaimana ungkapan banyak orang, dengan menikah selamat telah menempuh hidup baru. Ya. Dan di antara kehidupan baru yang akan dijumpai oleh orang yang menikah adalah berpisah dengan kawan-kawan akrabnya yang dulu, semacam bujang dan gadis. Maka Dan jika tidak ada kesiapan untuk meninggalkan kawan-kawan akrab, nanti yang terjadi pasangan cemburu, merasa tidak dihargai. Ini seorang laki-laki sudah nikah, masih kesana kemarinya bareng dengan teman laki-lakinya. Istrinya malah dicueki. Demikian juga sebaliknya, si perempuan sering janjian, sering pergi bareng dengan teman perempuannya, ya, dan suaminya cuma dipamiti saja. Maka suami merasa bahasanya keberadaannya seperti tidak adanya. Kemudian, dan yang lainnya, dan keadaan-keadaan yang lainnya. Kalau dulu ya makan itu seenaknya, maka sekarang kalau sudah menikah, dari sisi suami ya ada masakan yang harus dihabiskan, ya, ada perasaan yang harus ditinggal, ya, ada PR menghabiskan masakan istri, sehingga tidak mungkin makan, sehingga tidak mungkin pulang ke rumah dalam keadaan perut kenyang, nanti tidak bisa makan masakan istri. Dan yang lainnya, ya, apa ciri sudah ada kesiapan mental? Wallahu a'lam detail gimana ciri orang-orang yang sudah siap, betul-betul siap menikah. Namun kalau dilihat dari di antara contoh faktor yang di atas, ya. Yang menjadi kebutuhan kalau untuk sisi laki-laki, ya, diceritakan dia perlu mendapatkan informasi kehidupan baru setelah rumah tangga itu begini, begini, begini. Anda perlu segera siap dengan hal tersebut. Ya, kalau dia siap dan itu memang dia katakan secara tulus siap, nanti akan siap dengan risiko itu punya istri, ya, kehidupan baru, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang siap jika dia tahu resiko, kemudian ditanting. Ini loh resiko jadi suami. Ini loh kehidupan baru seorang suami, begini-begini. Siap? Ya, dia siap, maka insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang siap. Nah. Baik, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah seseorang yang didiagnosis dokter memiliki mental disorder atau sakit mental seperti bipolar atau semacamnya harus menyampaikannya kepada seperti Baik. Apakah seseorang yang didiagnosis dokter memiliki mental disorder atau sakit mental seperti bipolar atau semacamnya harus menyampaikan kepada orang tua dan nanti kepada calon saat ta'aruf, Ustaz? Khawatirnya nanti mereka shock atau dikira kurang sehat mental atau psikisnya. Jazakumullahu khairan. Ya, wajib disampaikan ketika kenalan, di fase kenalan. Kalau tidak, maka nanti wanita tersebut makdu'ah, tertipu. Dia mengira bahasanya ini sehat walafiat, ternyata padahal cuma setengah sehat saja. Dikira kemudian sehat jasmani dan rohani, atau kemudian fisik dan fisikis, ternyata fisikisnya tidak sehat. Wajib disampaikan. Nah. Baik, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah jika hakim telah menceraikan, akan tetapi walaupun demikian suami tetap tidak menceraikan sampai kapanpun? Jika seperti ini bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, jika maka bubarnya pernikahan itu ada tiga jalur. Khulu, yaitu tolak bil iwad, talak dengan pembayaran, kemudian yang kedua inisiatif pihak laki-laki, tolak, kemudian ada namanya fasakh. Fasakh itu di tangan hakim. Suami tidak menjatuhkan talak, tidak masalah. Namun ketika hakim memfasakh, maka pernikahan tersebut telah resmi bubar. Resmi bubar. Di antara sebab fasakh tadi, suami jatuh miskin, suami tidak menafkahi atau tidak mampu menafkahi, dan ini membahayakan istri. Maka boleh jadi suami tetap tidak mau mentalaknya, namun hakim bisa memfasakhnya. Sebab yang lainnya tadi, ada kelainan fisik. Ya, ternyata yang ini di awal tidak diketahui, semacam tidak bisa disetubuhi, tidak bisa dikumpuli untuk si pihak perempuan atau untuk pihak laki-laki. Ternyata organ kelaki-lakiannya tidak berfungsi dengan baik. Maka istri bisa kemudian melaporkannya ke pengadilan, dan dengan pasal ini dan yang terjadi, meskipun suami tidak mau menceraikannya, saya tetap cinta kamu, meskipun saya tidak bisa menjalankan tugas di ranjang, namun saya tetap cinta dengan dirimu. Maka suami istri mengadukan hal ini, maka hakim bisa melakukan fasakh, dan itu resmi terjadi pembubaran rumah tangga. Nah, halo Mas Wira. Baik Ustaz, syukran, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Afan Ustaz, pertanyaan ini di luar tema. Kalau di luar tema, di akhir sana cuma Fira. Oke Ustaz. Ambil dulu yang tema yang keluarga. Tema keluarga, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Jika calon istri tidak mensyaratkan mahar tertentu, apakah calon suami wajib memberitahu mahar yang akan diberikan sejak sebelum akad, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, tidak wajib bagi suami untuk memberitahu kalau istri, pokoknya saya pasrah mau dikasih apa, terserah gitu. Dari pihak walinya juga demikian, maka tidak ada keharusan untuk ngasih tahu. Nah, kalau mau ngasih tahu juga boleh. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz nantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, apakah tercela dalam Islam anak perempuan berhenti kuliah karena merasa ada tekanan selama bertahan 2 tahun kuliah, sehingga akhirnya memutuskan untuk berobat ke psikiater? Dan pada akhirnya sekarang hanya belajar sedikit-sedikit ilmu agama di rumah saja. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jika ada problem semacam ketidakmampuan psikologis, ya maka wajar, tidak mengapa. Itu udzur yang sangat-sangat dimaklumi. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim, kembali Wira informasikan bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita sedang berada dalam sesi tanya-jawab di kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadzuna Ustadz Aris Manandar Firahullahu Ta'ala. Bagi Sobat Muslim yang memiliki pertanyaan seputar kajian pada kesempatan malam hari ini, Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan mohon maaf kepada para pendengar semua bahwa pada kesempatan malam hari ini tidak menerima panggilan atau telepon. Untuk itu bagi Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, afwan Ustaz izin bertanya. Ustaz, saya pernah dapat curhatan akhwat tentang suaminya yang selingkuh sampai berhubungan badan dengan wanita lain. Dan setahu saya, keluarga mereka sudah ngaji juga Ustaz. Suaminya juga sudah kenal sunnah. Mungkin Ustaz bisa memberikan saran bagaimana agar para suami ini tidak demikian. Syukron jazakumullahu khairan Ustaz. Para suami tidak? Kalimat terakhir, Mas. Mungkin ya? Baik, mungkin Ustaz bisa memberikan saran Ustaz bagaimana agar suami ini tidak berlaku demikian. Baik, Ustaz. Terputus Mas Yura, kalimat terakhir, kalimat yang pokok ini. Tolong diulangi lagi. Baik. Saya ulangi Ustaz pertanyaannya. Saya pernah mendapat curhatan akhwat tentang suaminya yang selingkuh sampai berhubungan badan dengan wanita lain. Dan setahu saya keluarga mereka juga sudah mengaji dan suami. Kalimat terakhir aja Mas Yura yang saya perlu. Mungkin Ustaz bisa memberikan saran bagaimana agar para suami ini tidak berlaku demikian, Ustaz. Nah, berkenaan dengan gimana kiat untuk mencegah diri dari zina, baik ini untuk pihak suami ataukah dari pihak istri, karena semuanya berpeluang untuk terjumus dalam zina. Ya, maka kiat yang utama adalah sebagaimana yang Allah firmankan, wala taqrabu zina. Janganlah kalian dekati zina. Jangan lakukan sarana-sarana yang mendekatkan kepada zina. Maka ketika seorang itu melakukan sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina, ya, maka wajar jika terjumus dalam zina. Jadi antara kiat penting supaya seorang itu tidak dekat-dekat dengan sarana-sarana zina, di antara kiat pokoknya adalah muraqabatullah, adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahasanya Allah mengetahui segala gerak-geriknya, ucapannya, tulisannya, dan apa yang dia lakukan. Dan di antara kiat penting adalah semaksimal mungkin menjauhi kondisi-kondisi ikhtilat, campur baur dengan lawan jenis yang bisa dihindari, maka semestinya dihindari. Misalnya banyak kasus perzinaan di berangkat dari dunia kerja. Maka kalau bisa menghindarinya, meminimalisir semaksimal mungkin, maka lakukan hal tersebut. Dan di antara kiat pentingnya adalah berupaya tetap untuk menjaga kestabilan iman. Maka tadi disampaikan sudah kenal sunnah, sudah ngaji. Maka itu tidak jaminan kalau itu memiliki kondisi iman yang stabil. Dan di antara kiat penting untuk menjaga kestabilan iman adalah punya pengajian rutin yang dihadiri. Tidak lepas dari pengajian berkumpul dengan orang-orang yang baik, kemudian berulang kali, kemudian mendengar-dengar nasihat di tempat kajian tersebut. Banyak kasus terjadi apa yang sebagaimana ditanyakan, dulu ngaji namun setelah menikah gak ngaji karena satu dan lain hal, karena kesibukan kerja dan yang lain. Kemudian kalau itu sudah berumah tangga, maka di antara kiat pentingnya adalah masing-masing pasangan berupaya untuk mewujudkan, membuat rumah tangganya adalah rumah tangga yang penuh dengan bahagia di sana. Dan di antara cirinya adalah penuh dengan keterbukaan. Suami bisa cerita asik dengan istrinya, istri juga bisa cerita asik dengan suaminya, maka dia akan cerita. Dan yang akan, kalau rumah tangga itu bahagia, maka di antara yang akan dibagikan dan diceritakan dan di-share kepada pasangannya adalah ketika muncul godaan-godaan. Ketika ini disampaikan, ada godaan-godaan semacam ini, maka nanti pasangan akan berupaya membantu untuk mengatasi godaan-godaan tersebut. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Bagaimanakah batasan wanita atau pria dalam berpakaian saat di rumah? Adakah batasan aurat masing-masing walau di lingkungan mahramnya? Syukran Ustaz. Kalau aurat kepada mahramnya, maka laki-laki ya, auratnya sama, yaitu dengan auratnya di hadapan mahramnya adalah pusar sampai lutut. Kemudian untuk perempuan, ulama berselisih pendapat. Terdapat mayoritas para ulama fikih, aurat yang wajib ditutup oleh seorang muslimah di hadapan mahramnya adalah pusar sampai lutut. Maka tidak boleh pakai celana pendek memperlihatkan paha atau rok mini yang memperlihatkan paha, karena paha adalah aurat meskipun di depan ayah sendiri, di depan kakak laki-laki dan seterusnya. Kemudian dan bukanlah makna auratnya itu dari pusar sampai lutut berarti tidak pakai atasan di sana. Namun maksudnya adalah jika ada keperluan untuk buka-buka bagian atas dan di situ ada lelaki yang merupakan mahramnya, maka tidak perlu malu dan tidak perlu merasa berdosa. Semacam perlu menyusui, ya, perlu menyusui, maka menyusui di depan anak laki-laki, di depan kakak, di depan ayah, tidak mengapa. Karena itu bukan aurat bagi itu bukan aurat yang harus ditutup di depan mahramnya. Nah. Baik, sekarang Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya, kalau suami bilang cerai, tapi katanya ini emosi, apakah talaknya jatuh? Akan tetapi mereka tetap tinggal bersama Ustaz, apa boleh? Dan kalau tidak, apa yang harus dilakukan Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, sebagaimana telah kami sampaikan berulang kali di majelis ini, bahasanya normalnya talak itu diawali dari emosi. Seandainya talak dalam keadaan emosi itu tidak sah dan tidak teranggap, maka di dunia ini tidak akan ada talak yang sah. Maka satu hal yang aneh, tidak ada masalah, tidak ada emosi, tiba-tiba seorang suami mengatakan, kuceraikan dirimu, wahai istriku. Nah, ini satu hal yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu yang namanya talak, ya, karakter talak itu terjadi diawali dari perselisihan, diawali dari emosi, dari jengkel. Itulah yang kemudian mendasari minta cerai, itulah yang mendasari dari minta cerai dari pihak istri, kemudian cerai dari pihak suami. Atau kejengkelan yang akumulasi. Tapi yang jelas diawali dari emosi, jengkel, dan sejenisnya. Ya, maka, dan jika oleh karena itu suami yang baik, itu sejengkel apapun dia dengan istrinya, ya, maka dia tidak akan mencaci istrinya, mencaci maki istrinya, karena di antara hak istri adalah tidak dicaci maki. Wala tukabbih, kata Nabi. Di antara hak istrimu adalah cara engkau caci maki dirinya. Betapapun engkau wahai suami emosi, demikian juga di antaranya adalah emosi apapun tidak akan mengatakan saya cerai. Karena seringkali cerai itu satu hal yang setelah amarah itu reda, emosi sudah mereda, disesal. Karena itu dari antisipasi untuk tidak terjadi penyesalan, tinggalkan kata-kata itu sama sekali dalam keadaan emosi apapun. Kemudian jika telah sah, ya, maka jika itu baru pertama kali diucapkan masih bisa dirujuk selama masa iddah belum berakhir, masa tunggu masih belum berakhir, maka bisa dirujuk sehingga tetap satu rumah. Dan perlu ketahui bahasanya ketika terjadi talak satu dan talak kedua, seorang wanita itu wajib satu rumah dengan dengan suaminya, dengan harapan suaminya mau merujuk dirinya. Nah, baik, sekurang Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya digugat cerai oleh istri dengan alasan maupun persoalan yang tidak sesuai dengan isi gugatan. Karena sebab tekanan dan lain hal, saya tidak datang pada saat panggilan sidang dan akhirnya keputusan pengadilan mengabulkan gugatan istri. Pertanyaannya, apakah selama masa gugat masih ada berhubungan badan, itu sudah sah? Saya menerima keputusan pengadilan dan tidak melakukan verse atau perlawanan karena menimbang demi anak, Ustaz. Mohon penjelasannya. Tadi apa hubungan badannya gimana, Mas? Mas Wiro, pertanyaannya. Jadi selama masa gugat masih ada berhubungan badan, Ustaz. Apakah dengan berhubungan badan itu sudah sah? Kalau menimbang mengacu pada putusan hakim, ya, maka selama belum ketok palu, maka masih sah suami istri. Jadi hubungan badan tidak mengapa. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang perceraian, Ustaz. Saya menikah sudah hampir 3 tahun. Akan tetapi selama itu saya belum bisa menemukan kebahagiaan. Istri saya ternyata di luar sepengetahuan saya masih berhubungan dengan laki-laki lain. Dia tidak mau saya campuri urusannya, juga tidak mau. Dia tidak mau saya campuri, juga tidak mau mencuci, tidak mau mencukupi kebutuhan saya seperti menyiapkan sarapan atau makan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah saya boleh menceraikan istri saya? Apakah kalau saya menceraikan, posisi saya benar atau salah dari segi agama? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, kalau mengetahui bahasanya istri punya hubungan dengan lelaki lain dan dan suami ini tidak jika rumah tangga dipertahankan, suami itu tahu keadaannya demikian dan tidak bisa banyak berbuat, maka ini menyebabkan si suami ini berstatus dayuth. Nah, karena itu, supaya kemudian dia terbebas dari label dayus yang merupakan dosa besar, karena istri itu tidak mau meninggalkan hubungan dengan lelaki tersebut, hubungan spesial dengan lelaki tersebut, ya, maka boleh jadi bisa jadi alasan kuat untuk menceraikannya. Demikian juga ketika dia tidak mau melaksanakan permintaan suami, misalnya menyiapkan sarapan dan sebagainya, maka dalam keadaan dia tidak punya alasan, tidak ada hal yang menghambatnya untuk hal tersebut, maka ini nusus. Jika itu memang maksimal, tidak bisa diperbaiki, maka mungkin boleh jadi pilihan berpisah adalah pilihan yang tidak salah. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya. Saya adalah seorang ikhwan. Dan bagaimanakah hukum jika saya sudah nadhor, akan tetapi belum berlanjut karena qadarullah ada masalah dengan materi? Mohon sarannya, Ustaz. Ya, seorang laki-laki harus bisa punya keputusan tegas. Ketika misalnya ada masalah dengan materi, mereka tidak mau kalau kondisi materinya demikian, ya maka tegaskan, oh, kalau demikian, saya mundur. Kemampuan ekonomi saya sampai di sini. Jangan kemudian mengambak, maju mundur. Ini bukan sifat laki-laki. Jadilah laki sejati, seorang yang akil, seorang yang hazim, seorang yang tegas. A adalah A. Enggak kemudian A ataukah B, B ataukah A, maju A kemudian mundur B. Namun jadilah seorang lelaki yang berkualitas, lelaki yang hazim, yang tegas, memutuskan setelah ditimbang baik-baik. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukum seorang istri yang selalu menolak untuk berhubungan intim sehingga membuat suami itu merasa tersiksa batin, dan apa yang sebaiknya suami lakukan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, tentang kemudian pernyataan selalu menolak, maka ini perlu verifikasi dengan benar. Betulkah selalu, ataukah kemudian kadang, ataukah sering? Kalau selalu, ya, maka saya tidak bisa bayangkan ini rumah tangga atau bukan. Kalau sering, ya, maka jika itu tanpa alasan, ya, dari sudut pandang hukum fikih, ya, kalau itu tanpa alasan, maka ini nusuz. Namun jika dengan alasan karena dia capek berat, karena kegiatan rumah tanpa yang banyak, atau dia dalam kondisi sakit dan sebagainya, ya, maka menolak untuk melakukan hubungan badan tidaklah terlarang karena ini punya alasan. Meskipun kita sarankan pada istri, meskipun ketika dalam kondisi yang tidak bisa menerima ajakan suami, maka beri solusi suami. Ya, solusinya adalah onani halal, ya, dibenarkan oleh hukum agama. Ya, karena onani dengan tangan istri atau dengan badan istri adalah onani yang halal. Ya, lain hanya kalau suami itu melakukan onani dengan tangannya sendiri, ya, ataukah dengan benda yang lainnya, itu onani yang haram. Ya, maka dan dalam kondisi ini coba kedepankan sebenarnya kalau kondisinya semacam ini, bahasa hukum tidak pas untuk dikedepankan. Yang dikedepankan adalah komunikasi, ngobrol dari hati ke hati. Ini yang lebih tepat dan lebih bijak untuk menyikapi sikon semacam yang disampaikan oleh penanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita, Ustaz, pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, saya masih berusaha untuk berdakwah kepada orang tua saya dengan tempo yang sangat pelan. Dalam artian, saya tidak langsung menyalahkan atau memberitahu tentang kesalahan mereka. Namun saya mulai dari memotivasi mereka untuk sholat dan rajin bersedekah terlebih dahulu. Namun dalam hal ini, saya takut jika kedua orang tua meninggal dan belum mengenal tentang sunnah. Mohon saran dari Ustaz terkait hal ini, Ustaz. Bagaimana atau apa yang sebaiknya ana lakukan? Syukron. Ya, target utama yang ditanam jangan sebagaimana yang dikatakan oleh penanya. Namun saya khawatir orang tua saya meninggal dunia dalam keadaan belum mengenal tauhid. Saya khawatir orang tua saya meninggal dunia dalam keadaan masih musyrik. Nah, ini yang pertama dan utama. Adapun dia menjadi orang yang semangat untuk melakukan hal-hal yang Nabi tuntunkan, maka itu target nomor sekian. Target yang target utama adalah meninggal dunia dalam keadaan akidah yang benar, meninggal dunia dalam keadaan bebas dari kemusyrikan, terutama kemusyrikan akbar. Ini target yang dipasang oleh penanya perlu dikoreksi. Kemudian, sebagaimana kami sampaikan berulang kali di majelis ini, cara dakwah yang utama terhadap orang tua adalah tampilkan akhlak mulia dan akhlak indah, yang indah dari seorang muslim. Sehingga orang tua itu tertarik dengan pengajian, karena ketika mengetahui bahasanya anaknya itu berubah menjadi orang yang demikian lembut, suka menolong, bantu orang tua, sejak rajin pengajian. Sehingga orang tua tertarik dengan pengajian yang dihadiri oleh, yang diikuti oleh si anak ini. Ini kiat yang paling, ini kiat yang paling pokok. Kemudian berkenaan dengan ketika ada kekeliruan-kekeliruan orang tua, maka di antara langkahnya adalah sampaikan bahasanya ada sudut pandang yang lain. Dan tunjukkan bahasanya sudut pandang setelah itu berhasil diterima, sampaikan bahasanya sudut pandang yang lain itulah yang lebih tepat, itulah yang lebih bagus, dan lebih logis atau kemudian lebih kuat hujahnya, lebih kuat dalilnya, dan seterusnya. Itu beberapa poin yang perlu diperhatikan berkenaan dengan dakwah orang tua. Ya, demikian yang kita kaji, kita bahas kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas virtual ini. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah catat kehadiran kita di kelas virtual ini sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Kemudian dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada segenap kru Radio Muslim Yogyakarta dan tim Aku TV. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Ini kan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. وأخذ دعونا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 ke nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah.